di hidup ini. Tanpa cinta darimu, semua yang telah kulakukan semua semata untukmu. Jangan pernah kau ragukan, karena ku ingin kamu sungguh. Aku sungguh-sungguh mencintaimu, butuh kamu untuk dapat menemaniku. Satu kata darimu yang bisa membuat diriku mendapatkan hatimu. Jangan sungguh-sungguh mencintai.